Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. تفسير سورة التكوير yeah. Nama surat ini التكوير apa maknanya? تكوير artinya menggulung, melipat. Diambil dari ayat pertama, idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu dilipat, digulung hingga hilang sinarnya, cahayanya. Baik, surat ini sama dengan surat-surat yang lain diawali dengan ayat yang diturunkan terpisah tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat mustaqillah sebagai pembuka setiap surat, yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat apa yang tidak ada? Hah? Surat Taubah, Bara'ah. Baik. Perhatikan ayat-ayat ini mulai dari ayat yang pertama, idza syamsu kuwirat, dan seterusnya sampai wa idzal jannatu uzlifat. Semuanya diawali dengan kata idza. Idza. Idza itu adalah dzarfun lima yustaqbalu minaz zaman. Ya, fungsinya sebagai dzarf. Ya. Sebagai dhaf, yaitu lingkup waktu yang akan datang. Lima yustaqbalu minaz zaman, jadi lingkup waktu mustaqbal yang akan datang. Jadi diartikan apabila, apabila nanti terjadi ini dan itu gitu. Wajib. Dan idza juga berfungsi sebagai syartiyah, yakni persyaratan, tapi tidak menjazam fi'il. Tidak menjazam fi'il. Beda dengan in. In yang juga diartikan apabila atau jika, masuk ke fi'il, fi'ilnya dijazam. Kalau idza, dia masuk ke fi'il, fi'ilnya tidak dijazam. Tapi sama-sama menunjukkan persyaratan. Berarti kita harus mencari jawabannya. Nah, apabila matahari itu dilipat, digulung oleh Allah SWT dan dihilangkan sinar cahayanya, dan seterusnya. Hal-hal yang terjadi di hari kiamat nanti disebutkan di sini sampai wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila jannah, surga itu didekatkan kepada para calon penghuninya. Kemudian setelahnya alimat nafsum ma ahdhar. Ini jawabannya. Apabila demikian, demikian, demikian, jawabannya apa? Alimat nafsum ma ahdharat. Ya. Setiap jiwa akan setiap jiwa mengetahui. Setiap jiwa mengetahui ma ahdarat, apa yang telah dia kerjakan dulu di dunia, dia ketahui, dia lihat tercatat dalam kitab yang dibagikan kepada masing-masing jiwa. Ini jawabannya. Jadi apabila ya singkatnya apabila terjadi hari kiamat. Ya. Apabila terjadi hari kiamat. Hari kiamat itu terjadi dengan tiupan sangkakala yang keberapa? Yang kedua. Ya. Karena tiupan yang pertama itu oleh malaikat Israfil itu mematikan seluruh makhluk yang ada di akhir zaman, dan itu syirrul khalqillah, sejelek-jelek makhluk Allah yang tersisa, yaitu semuanya orang kafir semua, sudah tidak ada orang beriman. Ya. Ayyib, penghuni langit, penghuni bumi semuanya mati kecuali golongan yang diperkecualikan oleh Allah SWT tidak mati dengan tiupan yang pertama itu. Kemudian akan menyusul tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua itulah ya yang dengannya terjadi kiamat. Apa yang terjadi dengan tiupan yang kedua oleh malaikat Israfil? Terjadi kiamat. Ya, apa saja yang terjadi saat tegaknya hari kiamat? Nah, inilah yang diceritakan di sini. Di ayat-ayat ini, apa yang terjadi dengan ya makhluk-makhluk besar yang ada di angkasa. Ya. Apa yang terjadi dengan langit, apa yang terjadi dengan matahari, bulan, bintang. Dan yang dibawa di bumi, apa yang terjadi dengan bumi? Apa yang terjadi dengan gunung-gunung? Apa yang terjadi dengan lautan? Ya. Nah, itulah yang diceritakan di ayat-ayat ini. Apabila itu semua terjadi, berarti terjadi kiamat, kiamat kubra, kiamat besar. Ya, manusia dibangkitkan dari kuburan mereka, manusia dan jin, para mukallaf, bahkan hewan-hewan juga dibangkitkan. Ya, dan seterusnya. Untuk para mukallaf ada pembagian kitab catatan amal. Nah, apabila terjadi alimat nafsun ma'ahdar, ini jawabannya. Setiap jiwa mengetahui apa yang telah dia kerjakan. Dia lihat di catatan amalnya, di kitabnya masing-masing yang dibagikan. Ayyib, itu makna ya, ayat-ayat awal, ayat-ayat yang akan kita pelajari sampai alimat nafsum ma'ahdar. Bisa difaham? Itu rangkumannya. Singkatnya. Nah. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu dikuwirat, apa? Digulung, dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala dan hilang sinarnya, cahayanya. Bagaimana dengan bulan? Sama, bulan juga dilipat, digulung oleh Allah SWT hingga hilang cahayanya. Dalam Sahih Al-Bukhari, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dalam Sahih Al-Bukhari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, asy-syamsu wal qamaru mukawwarani yaumal qiyamah. Asy-syamsu wal qamaru, matahari dan bulan, mukawwarani, dilipat digulung oleh Allah SWT, keduanya, matahari dan bulan, dilipat digulung Allah SWT hingga hilang cahayanya. Yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Bahkan ada hadis, tetapi ini di luar Sahih Al-Bukhari. Hadis itu oleh Al-Albani rahimahullah dikuatkan oleh beliau, dinilai sahih dalam as-sahihah, dan ada penguat-penguat yang disebutkan oleh beliau. Di antara melihatkan hadis itu Tahawi, itu ada tambahan. Ya, asy-syamsu wal qamaru thawani, mukawwarani finnar, finnar yaumal qiyamah. Matahari dan bulan bagaikan dua banteng yang dilumpuhkan, yakni digulung, dilipat oleh Allah SWT hingga hilang cahayanya, kemudian dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka di hari kiamat nanti. Mungkin ada yang berpikir, kenapa matahari dan bulan dibakar dalam neraka? Apa salah keduanya? Bukankah keduanya adalah makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat pada perintah Allah, sesuai dengan ketetapan Allah. Allah mengaturnya, terbit pada waktunya akan terbit pada waktunya, terbenam pada waktunya akan terbenam pada waktunya, beredar pada garis peredarannya sesuai perintah ketetapan yang Allah SWT tetapkan untuk keduanya, taat kepada Allah. Kenapa dibakar dalam neraka? Jawabannya dijawab oleh ulama, itu bukan adab untuk keduanya, keduanya tidak diadab, keduanya tidak diadab oleh Allah SWT dengan itu. Ya. Tetapi dengan itu menjadikan para penyembah matahari dan bulan, dulu di dunia yang menyembah matahari dan bulan, yang menuhankan matahari dan bulan, menjadikannya Tuhan sembahan, yang berarti itu adalah secara batil, mereka tersakiti dengan itu. Itu menyiksa mereka. Melihat sesuatu yang mereka pertuhankan dulu di dunia, mereka sembah, mereka agungkan, menggantungkan harapan kepadanya, ternyata bersama mereka masuk dalam neraka. Bersama mereka masuk dalam neraka. Baik, itu jawaban ulama mengenai hal tersebut. Wa idan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan, berjatuhan dari tempatnya, ya, berjatuhan. Wa idal jibalu suyirat, wa idal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung itu dihancurkan, bagaimana prosesnya? Perhatikan, itu tentunya ada tahapannya berdasarkan gabungan beberapa ayat. Ayat semisal ini diantaranya di surat Al-Kahfi ayat 47. Di surat Al-Kahfi ayat 47. Ya. Itu bagusnya kalau belajar tafsir bawa mushaf. Ana lihat beberapa thalabah ana menyebutkan surat ini dibuka mushafnya, dicari, nah gitu, atau mencatat. Baik. Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada. Wa yauma nusayyirul jibala, dan di hari kami menghancurkan gunung-gunung itu hingga hilang, menghilang, menjadi tidak ada. Wa taral arda barizatan, dan engkau melihat bumi itu terhampar kosong, tanpa semuanya terhampar kosong, tidak ada lagi gunung-gunung di atasnya, tidak ada apa-apa di atasnya, gunung saja seperti itu, apalagi makhluk-makhluk lainnya selain gunung yang ada di permukaan bumi, semuanya hancur hilang. Ya. Nah, di atas permukaan bumi yang kosong, ya, datar, terhampar, dan sudah sering disampaikan, bumi yang tadinya sekarang ini bulat, lonjong, ya, bulat lonjong seperti telur, ya, nanti di hari kiamat dibentangkan oleh Allah SWT. Dibentangkan oleh Allah SWT seperti kulit yang terbentang, jadi terbentang, ya, tidak lagi bulat. Nah, dibentangkan oleh Allah SWT dan kosong, ya, menjadi qa'an safsafa, qa'an safsafa, menjadi, ya, dataran yang kosong, ya, tidak ada apa-apa di atasnya. La taru fiha iwajan wala amtha. Anda tidak melihat lagi di atasnya bagian yang menanjak. Bagian yang menanjak, naik gitu. Ya, tidak ada pula bagian yang turun, tidak ada. Rata, datar rata. Tidak ada tanjakan, tidak ada turunan. Itu keadaannya. Nah, di atas permukaan bumi yang seperti itu sifatnya, ya, makhluk dikumpulkan. Wa hasyarnahum falam yughadir minhum ahada, dan kami kumpulkan mereka semua, ya, maka kami tidak menyisakan satu pun dari mereka kecuali semuanya dibangkitkan dan dikumpulkan di atas permukaan bumi yang sifatnya seperti itu tadi. Nah, di sini, ya, pada penjelasan ayat ini As-Sa'di rahimahullah mengatakan, yani wa yawma nusayyirul jibala ay yuziluha an amakiniha, Allah menghilangkan gunung-gunung itu dari tempatnya, menghancurkannya. Prosesnya bagaimana? Ya ja'aluha kathiban, Allah menjadikannya kathiban, ya, menjadi hancur dengan goncangan yang hebat, gempa, ya, yang hebat, bumi zulzilat, ya, zalzalas sa'ah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncang, gempa yang hebat, yang tidak pernah terjadi sebelumnya, ya, yauma tarjuful ardu wal jibalu. Di surat apa itu? Yawma tarjiful ardu wal jibalu. Surat Al-Muzammil. Ayat 14. Proses ini yang pertama. Prosesnya yang disebutkan As-Sa'di. Ya'aluha kathiban. Allah menjadikan gunung-gunung itu hancur jadi apa? Jadi kumpulan pasir. Gunung-gunung yang kita lihat itu, menjulang tinggi, yang kasa itu, ya, yang itu strukturnya batu yang keras, ya, dan itu tertancap mengakar ke bawah, ke bumi, kuat sekali, dan dengan itu bumi tidak bergoncang. Sebenarnya di ayat antamidabikum, yani anlatamidabikum, dengan goncangan, ya, gempa goncangan hebat di hari kiamat, antum bisa bayangkan, ya, meskipun persisnya, ya, kita tidak tahu, tapi ya kita tahu kan gempa kan. Nah, bumi bergoncang. Nah, ini gunung yang kuat yang tadinya batu ini jadi hancur menjadi apa? Jadi kumpulan pasir. Yauma wa yauma. Nah, ayatnya di surah Muzammil. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Di hari bumi dan gunung-gunung itu goncang, gempa, ya, digoncang di oleh Allah SWT. Wa kanatil jibalu kathiban mahila, dan adalah gunung-gunung itu menjadi apa dengan goncangan yang hebat itu? menjadi kathiban mahila, kumpulan pasir yang runtuh. Bayangkan itu. Ya. Jadi kan terjadi gerakan kan di situ, berarti di gunung-gunung itu terjadi gerakan. Karena jadi pasir hancur terus, ya, runtuh gitu, bergerak. Nah, thumma kata As-Sa'di pada kelanjutan tafsir surat Al-Kahf tadi, thumma yaj'aluha kal'ihnil manfush. Kemudian Allah menjadikannya, proses kedua, menjadikannya bagaikan al-ihn, kapas yang manfush, yang ditiup. Yang ditiup angin, terbang itu. Thumma tadmahillu wa tatalasha, kemudian ya, menjadi hilang. Jadi watakunu haba'an mumbatha, menjadi debu ya, yang halus sekali terbang menerpa permukaan bumi dan hilang semua. Itulah yang digambarkan proses yang kedua tadi, kal'ihnil manfush, itu yang digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Qari' ayat 5. Al-Qari' ayat 5. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Itu proses kedua ya. Proses pertama kan hancur jadi pasir, kumpulan pasir. Kemudian menjadi terus, karena terus bergoncang ini dan menjadikan hancur ya, jadi pasir, kemudian terus hancur menjadi halus ya, semakin halus sehingga kemudian berjatuhan, berterbangan ya, kal'ihnil manfush, bagaikan kapas yang ditiup. Nah, itu pula yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tur ayat 9 dan 10. Yauma tamuru as-sama'u mawra wa tasirul jibalu sayra, wa tasirul jibalu sayra. Gunung itu kelihatan bergerak. Ya, bergerak meninggalkan tempatnya ya, seperti juga pada surat An-Naml ayat 88. An-Naml ayat 88, catat itu. An-Naml ayat 88, Allah berfirman, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Wa taral jibala, bayangkan itu gunung di sana kan kelihatan dari sini. Kita tiap hari lihat gunung tinggi di angkasa itu. Kita sering melihat gunung-gunung itu dilewati di sisinya atau di atas puncaknya, di samping-sampingnya. Kita sering melihat awan-awan berterbangan kan di situ. Lewat gitu, lewat di samping gunung itu. Kita lihat lewat gitu. As-sahab tamur. Lewat. Bergerak lewat di samping gunung-gunung itu. Allah mengatakan di sini, wa tarol jibala, engkau melihat gunung-gunung itu, tahsabuha jamidatan, engkau menganggapnya, menyangkanya jamidah, benda yang padat, yang keras, yang kuat, menjulang tinggi. Wahiya tamurru marras sahab, sementara gunung-gunung itu nanti di hari kiamat dia akan bergerak lewat, meninggalkan tempatnya, marras sahab, seperti awan yang lewat. Bayangkan itu. Jadi hancur jadi pasir ya, yang runtuh, kemudian jadi semakin halus sampai jadi debu, berterbangan lewat begitu, meninggalkan tempatnya, bergerak lewat, seperti digambarkan di ayat yang lain, seperti apa? Seperti kapas yang ditiup ya, seperti awan yang lewat, bergerak meninggalkan tempatnya, kemudian hilang, berterbangan jadi debu, hilang, bumi jadi kosong. Nah, gitu. Ya. Tadi sudah menyebutkan ayat kemudian menjadi kosong itu di surat Thoha ayat 105 sampai 107. Wa yas'alunaka 'anil jibali, mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung itu. Faqul, maka jawablah, katakan, yansifuha rabbi nasfa, Rabb Tuhan penciptaku, ya, Tuhan penguasa alam semesta akan menghancurkannya. Fayadharuha, menghancurkannya dan menghilangkannya dari tempatnya. Prosesnya sudah kita dengar dari gabungan sekian ayat yang sudah dibacakan. Fayadharuha qa'an safsafa. Kemudian Allah akan menjadikan permukaan bumi itu qa'an safsafa, kosong, tidak ada apa-apa lagi di atasnya. Gunung-gunung itu semua hilang. Dan apa saja yang ada di atasnya selain gunung-gunung, semuanya hilang, jadi kosong, terhampar, ya. La tara fiha iwaja wa la amta, engkau tidak lagi melihat di permukaan bumi itu bagian yang menanjak, bagian yang turun, tidak ada, rata, datar, rata semuanya. Jadi dibentangkan rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di atas itulah permukaan bumi yang seperti itulah hamba-hamba Allah SWT dan seluruh makhluk Allah SWT dikumpulkan hasyr, ya. Bisa difahami gambarannya, prosesnya? Nah, wa idzal 'isharu utilat, dan apabila al-ishar, apa al-ishar? Unta-unta yang bunting itu diabaikan, tidak lagi diperdulikan, diperhatikan oleh para pemiliknya. Beda sekali dengan situasi di dunia. Al-ishar di dunia termasuk min anfasi amwal al-Arab, termasuk harta bangsa Arab yang paling istimewa. Ya. Yeah. Itu unta yang bunting, yang hamil 10 bulan. Ini kan hampir melahirkan, ya. Nah, makanya pemiliknya senang sekali dengan unta yang seperti itu, dirawat, ditengok bagaimana keadaannya, ya. Diperhatikan sekali. Di hari itu diabaikan. Ya, tidak ada yang peduli. Situasi alam semesta yang seperti itu gambarannya, ya, yang sangat mengerikan dan menakutkan itu, dan setiap orang punya kesibukan memikirkan urusannya, ya, sibuk dengan urusannya masing-masing. Setiap orang ada syagnun yugni, ada urusan yang menyibukkannya, sehingga tidak lagi memperhatikan unta-unta seperti itu. Ya, baik kan? Baik. Gambarannya seperti ayat yang sudah kita lewati di surat sebelumnya, ya. Di surat Abasa itu ayat 34-37. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Di hari seseorang berlari menghindar dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istrinya, dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni, setiap orang di hari itu punya kesibukan yang menyibukkannya, ya, tidak peduli dengan sekitarnya. Bahkan takut, ya, jangan sampai dituntut oleh saudaranya. Saudaranya menuntut hak ibunya, ayahnya, atau istrinya, atau anaknya menuntut hak dari dia. Jadi justru menghindar, ya. Dan bahkan sebagaimana telah lewat pada tafsir ayat itu, digambarkan orang-orang dibangkitkan dalam keadaan telanjang, ya, dan tidak sempat untuk saling menengok, ya. Yang mana itu dalam keadaan situasi biasa di dunia sangat mengherankan, begitu, ya. Tetapi di hari itu tidak sempat untuk memperhatikan satu dengan yang lainnya. Sebenarnya ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi SAW, dan Nabi menjelaskan kepada Aisyah bahwa, ya, peristiwa di hari itu lebih besar, ya, daripada saling menengok satu dengan yang lainnya. Naam. Wa idzal wuhush husyirat, dan apabila hewan-hewan itu dikumpulkan, artinya hewan-hewan itu juga dibangkitkan, ya. Dan yang dimaksud di sini semua jenis binatang, semua jenis binatang. Nah, Ibn Katsir rahimahullah menyebutkan athar dari Ibn Abbas, riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yuhsyaru kullu syai'in hatta dzubab, yuhsyaru kullu syai'in hatta dzubab, segala seluruh makhluk Allah dikumpulkan hingga adzubab, lalat sekalipun dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah SWT. Manusia menyaksikan semua hewan-hewan itu dikumpulkan. Hewan-hewan itu juga umat. Umat semisal kita yang juga dibangkitkan. Sebagaimana pada firman Allah SWT dalam surat Al-An'am, ayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir pada tafsir ayat ini. Ya. Yaitu Al-An'am ayat 38. Ya. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada satupun hewan di muka bumi yang bergerak di permukaan bumi, ya, yang berjalan dengan kakinya, ya, yang merayap, semuanya yang ada di muka bumi. Wala ta'irin yatiru bi janahihi, dan tidak pula satu burung pun yang terbang dengan kedua sayapnya itu di angkasa. Illa umamun amsalukum, kecuali mereka-mereka itu adalah umat-umat semisal kalian. Umat-umat semisal kalian. Umat-umat itu juga akan di, hewan-hewan itu adalah umat-umat yang juga akan dibangkitkan dan dikumpulkan. Ma faradna fil kitabi min syai', tidaklah kami mengabaikan dalam Alkitab, ya, satu perkara pun. Ya, ini ada dua tafsir, ada yang menafsirkan Alkitab ini Lauhul Mahfuz, semuanya tercatat. Ada yang mengartikan Alkitab adalah Al-Qur'an, artinya segala sesuatu sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Itu dua tafsir. Kemudian bagian akhir ayat, "Tsumma ila rabbihim yuhsyarun." Kemudian hanya kepada Tuhan pencipta mereka yuhsyarun, akan dikumpulkan. Jadi, ya, kita ini manusia, jin adalah umat yang merupakan umat mukallaf yang ditaklif, dibebani dengan syariat, akan ada pertanggungjawaban. Imma janna imma nar. Hewan-hewan itu semua juga adalah umat Semisal kita juga akan dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah SWT, tapi mereka bukan mukallaf. Tidak ada pertanggungjawaban yang berakhir dengan imma jannah imma nar. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dan mengumpulkan mereka untuk menunjukkan kemahadilan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya, akan dikisos antara satu dan yang lainnya di antara hewan-hewan itu yang dulu ya mendzalimi hewan lainnya, akan dikisos hari itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dituntaskan semuanya sampai selesai, dan digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, na'am, hatta innahu yuktasu lil bahimatil jalha'i allati na'am min al bahimatil qarna, sampai-sampai akan dikisos, diambil kisos untuk al bahimal jalha, yaitu hewan yang tidak bertanduk, ya, minal bahimatil qarna, dari hewan yang bertanduk, yang dulu menanduk dia, dulu ditanduk. Itu kan kedzaliman. Mentang-mentang ini punya tanduk, menanduk hewan yang tidak ada tanduknya, menyakitinya. Di hari kiamat nanti dikisos. Yang ditanduk ini ya diberi kesempatan membalas kepada hewan bertanduk yang dulu menanduk dia. Kisos. Semuanya selesai kisos itu antara satu hewan dengan yang lainnya. Kemudian Allah SWT memerintahkan semua hewan itu menjadi tanah. Ya. Menjadi tanah. Menjadi turaba. Selesai sampai di situ urusannya. Nah, selesai sampai di situ urusannya. Nah, dan itu disaksikan oleh manusia. Ya, makanya masih ingat tafsir bagian akhir dari surat An-Naba. Orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya. Orang kafir mengatakan di hari itu, di hari kiamat, ya laitani, wahai laitani, sekiranya aku adalah tanah saja. Itu ada yang menafsirkan maksud orang kafir itu berangan-angan, seandainya dia tanah saja, tetap di kuburannya jadi tanah, tidak usah dibangkitkan. Ya. Baik. Tidak pernah menjadi manusia yang kemudian dibangkitkan diminta pertanggungjawaban. Ada juga menafsirkan, ya laitani kuntu turaba, ketika mereka melihat ya hewan-hewan itu kemudian dijadikan tanah oleh Allah SWT, ya, dan selesai sampai di situ urusannya. Orang kafir itu juga berangan-angan, seandainya seperti itu saja, selesai urusannya sampai di situ, jadi tanah saja seperti hewan-hewan itu. Tapi itu kan angan-angan yang tidak akan terwujud. Nah, ya, manusia dan jin ada pengadilan seperti itu, ya, akan ada kisos seperti itu. Urusan kedzaliman akan diselesaikan oleh Allah, dan yang paling pertama diselesaikan oleh Allah adalah urusan darah. Urusan darah, ya, akan di tegakkan keadilan Allah SWT. Sampai-sampai kan Nabi SAW menggambarkan di hadits yang sahih, ya, adanya orang-orang dari umat ini yang muflis, bangkrut. Banyak amalan solehnya, tapi habis diambili untuk membayar kedolimannya kepada orang-orang yang didolimi. Bahkan jika sudah habis amal solehnya, masih ada kedolimannya belum terlunasi, maka orang yang didolimi kesalahannya diberikan ke dia. Nah, Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan itu, dan apabila lautan dibakar, dinyalakan, yaitu ya, lautan yang isinya air yang banyak itu dijadikan lautan api oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya lautan air berubah menjadi lautan api, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala sampai airnya semuanya habis terbakar, habis. Air itu habis sehingga jadi kering. Jadi kering itu bagian dari proses. Bagian dari proses ya yang terjadi di hari kiamat. Gunung-gunungnya hilang, hancur sampai hilang, ya. Air yang ada di permukaan bumi jadi hilang juga, habis dibakar sampai habis. Nah. Baik. Bumi yang tadinya bulat-bulat lonjong dibentangkan oleh Allah SWT. Nah, kemudian menjadi apa? Permukaan bumi terbentang datar, kosong, tidak ada apa-apa di atasnya, ya. Tidak ada tanjakan, tidak ada turunan, rata. Dan di atas itulah berkumpul makhluk yang dibangkitkan. Nah, barakallahu fikum. Ya, sudah masuk waktu ya. Nah, kita akhiri sampai di sini tafsir kita. Semoga penjelasan ini memperjelas kepada kita makna-makna dari ayat-ayat yang kita pelajari. Barakallahu fikum. Al-muadzin yu'adzin. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.